mengambil tauladan daripada kisah-kisahnya. Dan sebagai peringatan, kita tahu bahawa Nabi-Nabi adalah kekasih-kekasih Allah SWT, pilihan Allah SWT di kalangan manusia dan kalangan hamba-hambanya, yang diberikan wahyu kepada mereka. Dan mereka ini adalah sebagai role model untuk umat-umat mereka. Dan antara Nabi-Nabi tersebut yang sedang kita kaji akan kisahnya adalah Nabi Musa AS. Dan pada minggu lepas kita telah membaca berkenaan dengan hadis yang amat panjang, berkenaan dengan hadis futun, fitnah-fitnah, iaitu ujian-ujian yang Allah SWT berikan kepada Nabi Musa AS, yang menunjukkan bahawa Nabi Musa AS sebenarnya telah diuji dengan pelbagai ujian. Dan kita dapati Nabi Musa AS telah lulus dalam ujian-ujian tersebut. Oleh kerana itu, Allah SWT telah meletakkan Nabi Musa AS dalam kedudukan yang amat tinggi, sehingga Nabi Musa AS termasuk ulul azmi minar rusul. Ulul azmi yang mempunyai ketabahan, keazaman daripada kalangan rasul-rasul. Rasul-rasul saja adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT. Kemudian antara rasul-rasul itu ada lagi yang dipilih dan dimilih oleh Allah SWT. Yang maksudkan sini adalah ulul azmi minar rusul, yang ada lima itu, iaitu pertama sekali Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa dan Nabi Musa AS, dan Nabi Ibrahim AS, dan juga Nabi Nuh AS. Dan kalau kita ambil pelajaran daripada Nabi-Nabi ini, kalau kita mengkaji akan kisah-kisah Nabi-Nabi ini, kita akan dapat banyak pelajaran yang insyaAllah bermanfaat untuk kita semua. Dan antara kisah Nabi Musa AS kita akan sambung dalam malam ini adalah kenaan dengan sekilas tentang pembangunan Kubah zaman. Kubah ni artinya, kalau kita istilahkan, adalah bumbung. Kubah adalah satu bumbung. Apa juga bentuknya, tetapi dia yang penting bumbung yang agak, kita kata macam kita faham sekarang, kita nampak kubah masjid dan sebagainya. Tetapi untuk Nabi Musa AS ada sebuah kubah, kubah yang amat istimewa sekali. InsyaAllah kita akan baca kisahnya di dalam buku surat 255. Kalau di dalam kitab, kata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, Ahlul Kitab menyebutkan bahawa Allah memerintahkan Musa AS untuk membangun kubah dari kayu shimsas, kulit binatang dan bulu kambing, dan diperintahkan juga untuk menghiasinya dengan sutra berwarna emas dan perak. Kubah ini mempunyai 10 kemah. Masing-masing kemah mempunyai panjang 28 hasta dan lebar 4 hasta. Mempunyai 4 pintu, dan tali kemah itu terbuat dari sutra. Di dalamnya terdapat beberapa lembaran emas dan perak, dan pada setiap sudutnya terdapat 2 pintu serta tabir yang terbuat dari sutra, dan banyak hal lain yang terlalu banyak untuk disebutkan. Jadi satu gambaran tentang kubah tersebut, satu bumbung, tapi dia ada juga pintu-pintunya, dan pintunya dibuat daripada apa, lebarnya dan sebagainya. Yang terdapati ia penuh perhiasan. Simpulannya, penuh perhiasan yang hebat daripada emas dan perak dan juga sutra. Baik, kemudian selain itu, Musa juga diperintahkan agar membuat tabut. Tabut artinya peti dari kayu shimsas dengan panjang 2.5 hasta dan lebar 2 hasta serta tinggi 1.5 hasta. Pada bagian dalam dan luar diberi penutup pintu yang terbuat dari emas murni. Peti ini mempunyai 4 lingkaran pada emas pada 4 sudut, yang pada kedua tepinya terdapat 2 lempengan dari emas, yang mereka maksudkan sifat 2 malaikat dengan beberapa sayap, dan keduanya saling berhadapan, yang dibuat oleh seorang yang bernama Bashla'il. Dan Musa AS juga diperintahkan untuk membuat meja dari kayu shimsas dengan panjang 2 hasta dan lebar ruas 2.5 hasta serta tinggi 1.5 hasta. Pada meja ini terdapat anak kunci dan mahkota dari emas. pinggiran yang tinggi, juga terdapat empat lingkaran dari emas pada semua sisi. Semua ini kisah yang terdapat di dalam kitab-kitab Ahlu Kitab. Ini ada satu meja kat dalam lagi tu, dan meja itu ada anak kuncinya dan ada mahkota dari emas. Okay. Dan dia membuat menara dari emas dan dipasang enam balok. Balok ni baru saya tahu artinya kayu, kayu empat persegi. Dan dipasang enam balok yang terbuat dari emas ataupun tiang yang terbuat dari emas dari tiga segi. Pada masing-masing dari ketiga balok itu terdapat pelita. Jadi setiap tiang tu ada pelita, enam tiang, enam pelita daripada emas. Dan di menara itu terdapat empat pelita yang menyatu dengan seluruh bejana yang terbuat dari emas. Besar nampaknya ni. Kubah itu didirikan pada hari pertama dari tahun baru mereka, iaitu hari pertama musim semi. Dan diresmikan pula tabut kesaksian yang ia wallahu a'lam adalah yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala ini, inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al-malaikah. Inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Di dalam surah Al-Baqarah. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja adalah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Rabbmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Ini adalah berkenaan dengan kisah Talut. Jadi di zaman Bani Israel dulu, mereka sedang di ataupun ditindas oleh satu kaum yang amat kuat. Jadi mereka minta kepada Nabi itu agar dia menangkan mereka di atas musuh mereka. Jadi Nabi tersebut mengatakan, sesungguhnya Allah SWT telah memilih untuk kamu, mengutuskan untuk kamu seorang raja dari kamu. Nama dia siapa? Talut, Malika, raja. Tapi mereka kata Talut, dah minta, dah kasih. Kata Talut, Talut ni siapa saja? Talut ni orang kaya, bukan bangsawan. Dia tak ada harta. Jadi kata apa Nabi tersebut, tetapi Allah SWT telah memilihnya atas kamu. Inna Allah astaghfirakum, inna Allah astaghfirakum. Telah memilihnya dan telah memberikannya baskatan minal jism, minal ilmi wal jism. Memberikan dia kelebihan daripada sudut fiziknya, badannya kuat, dan juga daripada sudut ilmunya. Daripada ilmunya dan daripada sudut jismnya. Jadi apa ni, itulah kelebihan yang ada pada Talut. Dia tak harta, dia bukan bangsawan. Jadi ada sedikit dialog di antara nabinya dengan kaumnya. Maka akhirnya Nabi itu kata, inilah tanda. Tanda dia adalah raja untuk kamu, dan dia adalah pilihan Allah SWT bahawa akan datang kepada kamu, ataupun dia akan bawa tabut. Ini peti yang dalamnya ketenangan daripada Tuhan kamu, dan dia adalah sisa bekas daripada yang ditinggalkan daripada keluarga Musa dan keluarga Harun. Jadi kata Ibnu Katsir, agaknya tabut yang kita tengah ceritakan ni, peti tu, inilah peti dia. Masih disimpan lagi. Jadi itulah tanda bahawa dia adalah raja kamu. Baik, sebab itu sekali ya. Baik, masalah ni telah diuraikan secara panjang lebar dalam kitab mereka. Ini adalah kitab. Di dalam kitab tersebut terdapat berbagai syariat bagi mereka, hukum serta sifat dan cara korban mereka. Memang itulah agama Yahudi, agama Bani Israel. Jadi ada dalam kitab tu macam mana nak menyembah Allah SWT, syariatnya, hukum mahkamnya, dan cara nak berkorban dan seterusnya. Kubah zaman itu sudah ada sebelum mereka menyembah anak lembu, yakni sebelum tiba di Baitul Maqdis. Jadi maknanya mereka ada kubah tersebut ketika mereka dengan Fir'aun lagi. Allahuaklam, kalau gitulah, waktu mereka dengan Fir'aun lagi dah ada benda tersebut. Dan mereka bawa lepas apa ni, keluar daripada negeri Mesir. Dan kemudian kalau sebelum mereka apa ni sembah anak lembu tu, benda tu dah ada dah. Maknanya benda tu sentiasa daripada mereka. Yang ni kubah tersebut yang besar. Kita tahu bila mereka telah menyembah anak lembu tu, lepas mereka selamat daripada Fir'aun. Baik, kubah zaman itu seperti Ka'bah yang menjadi tempat sekaligus kiblat solat serta mendekatkan diri, tempat sembahyang mereka dan juga kiblat solat mereka, dan tempat untuk mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini macam templenya. Dan jika Musa AS memasukinya, maka orang-orang berdiri di sisinya dan turun tiang awan di pintunya. Musa AS masuk macam imam belakang orang, dan akan turun tiang awan di pintunya. Pada saat itu mereka tersungkur seraya bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari tiang awan yang merupakan cahaya itu, Allah berbicara secara langsung, menyeru, memberi perintah dan larangan kepada Musa AS. Yang ketika itu dia berdiri di atas kubah. Dan jika khitab selesai, maka dia segera memberitahu Bani Israel tentang apa yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya berupa perintah dan larangan. Dia khitab tu yang ini berbicara antara Allah SWT dengan Nabi Musa AS. Dia akan beritahu pada Bani Israel itu tempatnya terima wahyu. Dan jika mereka meminta keputusan kepadanya dalam suatu perkara, lalu dia tidak dapat memberikannya, maka dia datang ke kubah zaman itu dan berdiri di atas tabut hingga akhirnya datang khitab dari Allah yang memberikan rincian mengenai hal tersebut. Hal itu merupakan suatu yang disyariatkan pada zaman mereka. Yang saya maksudkan adalah penggunaan emas dan sutera di tempat ibadah mereka dan tempat solat mereka. Dan di dalam syariat kita, hal itu tidak disyariatkan. Bahkan kita dilarang menghiasi masjid agar orang yang sedang solat tidak terganggu kerana. Jadi, itu boleh di syariat Nabi Musa AS. Kita tak boleh pakai emas, pakai apa tu, sutera untuk orang lelaki. Tak boleh. Bahkan untuk nak hias masjid pun tak boleh. Ini dalilnya ada di bawah tu. Umar bin Khattab radhiyallahu an pada saat memperluas masjid Rasulullah SAW, masjid Nabi, yang pembangunannya diserahkan kepadanya, dia berkata, bangunkanlah masjid ini untuk orang-orang agar mereka boleh beribadah. Janganlah kalian mewarnainya dengan warna merah atau kuning yang dapat mengganggu orang-orang, yakni kekhusyukan mereka. Jadi buat tempat ni untuk ibadat, tapi jangan kala-kala merah pun tak boleh, cat merah pun tak boleh, cat kuning pun tak boleh. Jadi cat apa? Cat putih je. Dan dua lain cat putih je. Jadi demikian keadaannya. Supaya apa? Supaya tak apa tu terlalai dengan perhiasan dalam masjid. Itu syariat kita asalnya. Itu yang untuk masjid yang antara masjid nombor dua paling mula dekat dalam dunia ni, iaitu Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, janganlah engkau menghiasinya sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menghiasi gereja-gereja mereka. Jadi jangan, itu ada larangan daripada sahabat, jangan hias macam tu. Jadi biasa saja, simple. Dan yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penghormatan, kemuliaan dan penyucian. Umat Muhammad ini sama sekali tidak sama dengan umat-umat sebelumnya. Kerana orang yang mengerjakan solat harus menyatukan kemauan dan konsentrasi mereka menghadap Ilahi, memelihara pandangan mereka dan hati mereka dari kesibukan dan fikiran yang tidak seharusnya, iaitu ibadah kepada Allah Ta'ala. Segala puji dan sanjungan hanya bagi Allah SWT. Untuk syariat Nabi kita, syariat umat ini bagus. Jadi dia membantu untuk kita fokus dalam ibadah kepada Allah SWT dalam masjid. Adapun syariat lain, kalau ada macam-macam emas sana emas sini, mungkin tu menyusahkan tu. Baik. Kubah zaman ini, nama ni kubah zaman Qubbatuz Zaman ini ada di tengah-tengah Bani Israel saat berada di padang pasir. Bila mereka padang pasir, di padang pasir Tih tu yang mereka sesat selama berapa tahun? 40 tahun. Kenapa mereka sesat 40 tahun kat padang pasir tak boleh keluar? Sebab mereka enggan pergi jihad masuk Baitul Maqdis. Jadi mereka suruh pula Nabi Musa AS dengan Allah pergi perang sendiri sudah. Jadi mereka dihukum dengan sesat padang pasir, di padang pasir Sahra selama 40 tahun. Dan kata Ibn Kathir Rahmat Allah, benda tu, Qubbatu Zaman tu ada waktu tu di tengah-tengah mereka saat mereka di padang pasir. Mereka menjadikannya sebagai kiblat dan Kaabah mereka. Sedangkan imam mereka adalah Musa AS. Dan tokoh terdepan dalam hal kurban adalah saudaranya Harun AS. Dalam urusan nak buat kurban, maka yang jadi imamnya pula adalah Harun, Nabi Harun AS. Setelah Harun dan Musa AS meninggal dunia, maka anak-anak Harun yang melanjutkan tugas ayahnya, iaitu menangani masalah kurban. Dan sampai sekarang hal itu masih tetap berlaku di tengah-tengah mereka. Jadi keturunan Nabi Harun AS adalah yang in charge dia, ketua dalam hal kurban. Dan kata mereka sampai sekarang. Baik. Tugas kenabian setelah Musa AS diserahkan kepada muridnya Yusha bin Nun. Dan dialah yang membawa Bani Israel masuk Baitul Maqdis. Artinya Nabi Musa AS tak sempat bawa umatnya Bani Israel ke Baitul Maqdis. Jadi dia meninggal kat mana? Meninggal di padang pasir dalam tempoh kesesatan tersebut. Jadi yang ambil jadi Nabi adalah Yusha bin Nun. Maksudnya setelah dia berkuasa di Baitul Maqdis, Kubah itu dibangun di atas batu Baitul Maqdis. Masjid Baitul Maqdis kan ada batu Sahra tu. Kata mereka Kubah itu dibangunkan atas Baitul Maqdis. Mereka bawa, mereka letakkan kat situ. Jadi itu tempat ibadah mereka. Dan orang-orang mengerjakan solat dengan menghadap ke arahnya. Dan setelah Kubah itu rosak, maka orang-orang mengerjakan solat dengan menghadap ke tempat Kubah itu dulu berada, iaitu batu. Mereka dah rosak, mereka tak akan ganti kan. Jadi mereka menghadap ke tempat yang dulu asalnya, iaitu tempat batu. Itu asal usulnya kenapa kiblat ke Baitul Maqdis. Dan itulah kiblat para Nabi setelah Musa AS sampai zaman Rasulullah SAW. Pun mereka masih menghadap ke Baitul Maqdis, tempat batu. Dan sebelum hijrah, Rasulullah SAW pernah mengerjakan solat dengan menghadap ke sana. Dan setelah hijrah, beliau memerintahkan agar solat dikerjakan dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Masih lagi sebelum hijrah ke sana. Dan lepas hijrah pun sama, bukan menghadap ke Kaabah, pada Kaabah depan, tapi penuh dengan kekotoran apa dia, berhala-berhala, penuh dengan kesyirikan. Jadi dihadap ke kiblat yang asal, iaitu Baitul Maqdis. Sampai kat Madinah pun sama. Dan beliau sempat mengerjakan solat dengan menghadap ke Baitul Maqdis selama 6 bulan. Ada juga yang mengatakan 17 bulan. Setelah itu kiblat dirubah ke Kaabah, iaitu kiblat Ibrahim pada bulan Syaban tahun kedua pada waktu solat Asar. Tetapi ada juga yang menyatakan solat Zuhur. Ini bila diperintahkan untuk ditukarkan kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Kan ada ayat turun dalam surah Al-Baqarah yang kata solat Asar, ada kata yang solat Zuhur. Dan yang riwayat solat Zuhur tu ada hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Agaknya itulah yang lebih tepat. Sebagaimana telah kami uraikan dalam kitab At-Tafsir, iaitu pada pembahasan firman Allah Ta'ala, Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Orang-orang yang kurang akalnya di antara umat manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, yang umat Islam, dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya. Ini maknanya ada isu apa? Ada kes perubahan perubahan kiblah. Ini dalam surah Al-Baqarah, dalam ayat ini, ayat diturunkan di Madinah. Dan ayat itu terus sambung sampai pada firman Allah SWT, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami sering yakni melihat mukamu mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, kamu redha. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Lihat tafsirnya, Nabi Muhammad SAW memang menghadap kiblatnya Baitul Maqdis. Berapa bulan tu kan? 6 bulan kata 16 bulan. Tapi selalu ketika itu Nabi SAW menghadap ke langit. Kenapa? Minta-minta agar apa, ditukarkan kiblat itu ke Masjidil Haram. Dan selalu dia sampaikan Allah SWT tunjukkan dia apa tu, apa ni ar, apa ni Masjidil Haram, dia kecilkan bumi itu sampai dia nampak Masjidil Haram. Akhirnya Allah SWT kata apa, kami tentu akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Allah SWT tak payah kata pun, Allah SWT tahu apa yang Nabi SAW suka. Maka akhirnya Allah SWT pun memerintahkan Nabi SAW memalingkan mukanya ke Masjidil Haram. Dan ayat ini kata ulama turun ketika mereka sedang solat. Sedang solat turun wahyu. Jadi sekarang menghadap Masjidil Baitul Maqdis ke belakang, sekarang nak pergi pusing ke Masjidil Haram. Ini macam mana mereka buat? Mereka pusing. Imam kat belakang. Sampai kan mereka imam pergi depan. Jadi mereka tukar dalam solat. Jadi itulah, itu menunjukkan bila turunnya perintah mesti buat apa? Segera, cepat mungkin, 7 jam juga tanpa berlengah lagi. Itu asal. Jadi katanya sekarang kamu palingkan muka kamu ke arah Masjidil Haram. Nantilah lepas solat, tak ada. Tengah solat dah perintahmu, terus mereka pindah. Dan mereka tak ada, kita katakan apa ni dan sebagainya. Semua ikut je imam. Ya, demikianlah para sahabat. Itu nak tunjukkan kelebihan mereka. Ya, kelebihan turun perintah, terus mereka kerjakan. Kalau sekarang susah makan masa panjang, nantilah belum dapat seruan belum dapat hidayat, nantilah banyak lagi nak buat banyak lagi nak ubah, baru nak apa tu, nak tunaikan perintah Allah SWT atau menjauhkan kelarangan-larangan Allah SWT. Iaitu berkenaan dengan Qubbatuz Zaman. Qubbatuz Zaman tu tak ada lagi lah. Sebab dia kata dari dah dah rusak, dia tinggal tempat tu di batu tu. Jadi sekarang mereka sampai buat cerita apa tu, apa ni, tentang benda-benda ni lah. Mereka cari-cari benda-benda ni semua peninggalan kelangan Bani Israel. Jadi ini bukan kerja kita Sekarang kita ada syariat kita. Walaupun let's say kita jumpa tabut tu pun tak ada apa-apa untuk kita. Bahkan kalau dia jadi fitnah, kita sembunyikan. Bagaimana yang berlaku pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bila dia dah buka sampai tentera Islam sampai kat Palestin, Al-Maqdis, mereka terjumpa satu apa ni, keranda. Dalam dia ada lelaki, mayat lelaki, tapi masih baik lagi. Nampak macam lama dan panjang. Ini apa ni, badannya. Dan ada kitab ke apa benda yang mereka ambil kitab ni, tengok-tengok. Mereka agak ni adalah Nabi. Namanya adalah Nabi Daniel. Jadi perkara tersebut diberitahu, dilaporkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi apa dia buat? Dia perintahkan apa ni, orang-orang untuk korek lubang. Berapa lubang? Bukan satu lubang. Berapa lubang kubur. Kemudian lepas itu ditanamkan dekat pada waktu malam di salah satu daripada lubang tersebut. Dan esok pagi ada beberapa lubang, saya tak tahu mana satu sebenarnya kuburnya Nabi tersebut. Apa tujuannya? Supaya elakkan dia jadi fitnah, dia jadi penyebab apa ni, kesesatan umat ini. Sebab nanti bila tahu ini adalah kubur Nabi, siap orang semua ambil berkat, orang minta bertawassul, beristighatsah dengan dengan kubur tersebut lagi kubur Nabi. Betul tak? Dan ini tanah kita tak tahu sampai sekarang tak tahu mana satu berada. Itu keadaan. Sekarang kita ikut jejak sana, jejak sini, kata oh ni kubur Nabi Saleh, ini kubur Nabi, ini Nabi Musa dan sebagainya. Bohong. Tak betul. Tak boleh dibukti. Walaupun dia buat besar-besar macam apa dekat Yaman ya, kubur Nabi, Nabi Hud tu. Ada dekat Gua Tur Sina ada kubur Nabi Musa AS dan macam-macam lagi. Itu semua tak boleh dibuktikan. Itu semuanya cara untuk apa? Orang yang jaga kubur tu nak dapat harta atau dapat wang daripada orang ramai secara batin. Orang datang semua tegar-tegar kat dalam tabung tersebut. Itu tukar jaga. Dia buat letak lampu dan dia jadikan macam tempat yang apa istimewa untuk beribadah. Jadi bukan, kerja kita bukan macam itu. Tempat yang paling afdal sekali untuk kita beribadah kalau solat fardu adalah masjid. Itu asal. Untuk lain daripada itu paling bagus sekali kat mana? Kat rumah kita lah. Kalau solat sunat semua kat rumah kita. Lain, tapi tempat yang paling bersih, yang paling bagus kita beribadah adalah di dalam masjid. Tengok macam mana. Berbeza dengan mereka eh, kat tempat-tempat itu, tempat-tempat ini ambil ambil berkat. Dan banyak-banyak masjid yang paling istimewa adalah Masjidil Haram di Makkah. Solat kat sana 100,000 kali ganda berbandingkan dengan solat biasa. Kemudian Masjid Nabi AS 1,000 kali ganda. Kemudian Masjidil Aqsa 500 kali ganda. Itu je yang masjid yang ada ada fadilat ni. Lain tu lihat kepada jemaahnya. Jemaah ada lagi ramai, lagi lagi afdal. Itu saja. Baik, kita teruskan kisah berikutnya. Kisah Qarun bersama Nabi Musa AS. Allah Ta'ala berfirman, Inna Qarun kana min qawmi Musa fabara alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil'usbati ulil quwwah idh qala lahu qawmuhu la tafrah Inna Allah la yuhibbul farihin وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين Artinya sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa. Maka dia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu daripada kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu kerana ilmu yang ada padaku. Dan apakah dia tidak mengetahui bahawa Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat darinya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Maka Qarun keluar kepada kaumnya dalam kemegahannya. Lalu orang-orang yang mengkendaki kehidupan dunia berkata, semoga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Dan orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Maka kami benamkan Qarun berserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan jadilah dia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkan. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya ke atas kita, maka benar-benar dia telah membenamkan diri kita juga. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerosakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini dalam surah Al-Qasas, satu-satunya tempat terdapat kisah Qarun ni. Secara detail Allah SWT dan mengisahkan cerita Qarun. Qarun itu daripada kaum Nabi Musa AS. Jadi daripada Bani Israel, golongan orang-orang beriman asal. Dia bukan orang-orang Fir'aun. Tapi nama dia nanti selalu keluar kan, sama-sama dengan orang Fir'aun, walaupun dia asalnya daripada kalangan Bani Israel. Sebabnya adalah beliau juga, yang Qarun, telah kufur terhadap Allah Subhanahu Taala dan telah keluar daripada perintah ataupun daripada syariat Nabi Musa alaihissalam. Jadi kata Ibnu Katsir rahimahullah taala terhadap ayat-ayat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia bercerita Qarun adalah anak paman Musa. Ini sepupu Nabi Musa alaihissalam. Ini ada riwayat. Hal yang sama juga dikemukakan Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, Abdullah bin Harith bin Naufal, Samak bin Harb, Qatadah, Malik bin Dinar, Ibnu Jurayj. Ibnu Jarir mengatakan, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari yang masyhur. Ini merupakan pendapat majoritas ulama bahawa Qarun adalah anak paman Musa AS. Jadi satu pendapat yang boleh kita pegang. Sepupu Nabi Musa AS sendiri macam itu. Dia tak boleh selamat. Qatadah mengatakan, dia disebut Al-Munawwir kerana keindahan suaranya dalam membaca Taurat. Tetapi dia adalah musuh Allah, munafik seperti halnya Samiri. Dan akhirnya dibinasakan oleh kesewenangannya kerana merasa memiliki harta melimpah. Ini satu perkara yang bahaya. Sebab Allah SWT berikan dia nikmat yang banyak, harta terlalu banyak. Dan Allah Ta'ala menceritakan banyaknya harta simpanannya. Sampai kunci-kuncinya saja sangat berat yang dibawa oleh sekumpulan orang-orang kuat nak angkat kunci tersebut kena bawa apa ni? Kena bawa orang-orang kuat. Bukan satu orang kuat, ramai orang kuat. Kita sekarang pakai apa? Scan aja lah, eh? Scan muka aja ke, scan tangan. Kenapa demi kunci kena banyak? Kena kuat dan banyak. Sebab gedung dia besar sangat nak simpan harta. Jadi ini harta betul tulen. Boleh nampak, boleh pegang. Disimpan dalam gedung-gedung yang amat besar. Mereka ni ada yang mengatakan mereka ni ada dari kalangan Al-Ghujo. Kunci-kunci itu dibawa oleh 60 keledai. Ini ada dari kalangan apa ni, askar Hulu Balang, eh. Ya, dan kunci-kunci itu dibawa oleh 60 keledai. Wallahu'alam. Dan beberapa orang penasihat dari kalangan kaumnya telah berusaha menasihatinya seraya berkata, La tafrah, janganlah kamu terlalu bangga. Tafrah ni asal maknanya gembira. Tapi gembira ni bukan satu perkara yang dosa negatif. Dia berasalnya gembira tu ada dua macam. Itu gembira yang biasa, adat dan sudah adat kita gembira terhadap benda-benda yang baik. Tapi adalah satu makna untuk gembira tu gembira negatif. Tapi bila dia gembira terlampau sangat sampai dia bangga lupa diri. Jadi kata kaumnya Bani Israel. Jadi ini ada satu menunjukkan bahawa ada kat situ interaksi antara di kalangan masyarakat Bani Israel. Ada amar makruf nahi mungkar di situ. Ada dakwah. Mereka kata kepada Qarun, La tafrah, tidak ada orang-orang baik. Kata kepada Qarun, janganlah kau terlalu bangga, jangan lupa daratan, ingat pada Allah SWT. Artinya janganlah sombong atas apa yang dianugerahkan Allah kepadamu. Dan jangan pula merasa bangga atas orang lain. Bangga atas orang lain maknanya apa? Dia anggap diri dia dah besar, mulia sangat, dan dia lihat orang semua kecil. Tak ada benda. Tengok pun tak nak, malas. Tak ada benda malas nak tengok. Nak dengar dia cakap pun tak ada time. Itu dia. Itu bila dah bangga. Ini kita suka penyakit, eh. Ini dalam banyak perkara. Dalam banyak perkara. Bukan kadang orang tu banyak duit sangat. Kadang dapat kedudukan dia. Bila duit dia tak banyak, hutang masih banyak lagi. Tapi pasal dia dah bos ni masa, dia tengok orang semua kecil je. Tak ada apa-apa. Dia ingatkan pendapat dia lah yang paling bagus. Orang pendapat semua bodoh-bodoh. Nampak orang tu semua dia nampak macam dalam keadaan balak, eh, dalam susah payah dia lah, dalam kesenangan. Ini pasal apa? Sifat apa yang ada kat dalam dia? Istikbar. Orang-orang yang mustakbir ni, mutakabbir ni, yang menyombong ni, bongkak ni, bila dalam hari kiamat dia akan di azab. Dan azab dia sesuai dengan sifat ataupun dosa yang mereka pernah lakukan kat dunia. Apa dia? Hari kiamat tu dialah makhluk Allah SWT yang paling kecil. Kat neraka dia yang paling kecil. Kecil sangat sampai orang bijak dia jadi kecil. Ini kita tak nak macam mana macam tu orang jadi kecil apa semua. Tapi tu yang berlaku, dia jadi kecil, orang pun besar dia jadi kecil. Sebab dulu dia tengok semua orang kecil. Jadi Allah SWT balas mereka, azab mereka dengan itu sampai orang tak nampak, orang bijak. Itu belum lagi azab kat betul-betul kat api mereka, eh. Jadi itu kata dalam hadis itu, itulah ganjak balasan hukuman terhadap orang yang sombong dan bongkak. Jadi Qarun adalah ketua orang-orang mutakabbir. Jadi kata mereka, kata kaumnya kepadanya, Inna Allah la yuhibbul farihin, sebabnya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlampau membanggakan diri. Allah tak suka, benci. Wa bataghi fi ma ataka Allahu daral akhirah. Dan mereka kata, dan carilah engkau wahai Qarun pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu daripada negeri akhirat. Cari akhirat. Cari akhirat. Dekatkan diri kepada Allah SWT. Laksanakan perintah-perintah Allah SWT. Jauhkan larangan-larangan Allah SWT yang besar dan yang kecil. Sakukan, kata Ibn Kathir, dan arahkanlah ambisimu untuk mendapatkan pahala Allah di akhirat. Jadi, walaupun dia banyak yang lupa datang, ingat akhirat. Itu dia punya apa? Objektif. Jadi, itu objektif semua orang beriman asalnya. Akhirat. Kerana alam akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu ke ilmu yang Allah SWT berikan kepada orang beriman dia dapat. Ilmu dan keyakinan. Mungkin tahu, eh? Tapi mereka tak yakin. Kalau tak yakin dia susah. Dia ingat dunia lagi besar daripada akhirat. sebab akhirat itu lebih baik khairun wa abqa, lebih kekal. Namun demikian, konsep kita falsafah hidup orang-orang beriman ini adalah wala tansa nasibaka minad dunia, janganlah kamu lupakan bahagianmu dari dunia. Jadi kenikmatan dunia boleh senang-senang kat dunia, boleh cari rezeki dan sebagainya, tak ada apa-apa. Tapi fokusnya ke mana? Cari akhirat. Akhirat dulu. Dunia jangan lupa. Jadi ini satu penolakan terhadap apa ni, kata-kata orang yang lain tak ada, hanya apa? Akhirat, dunia sikit pun tak mau. Jadi semua mereka tolak, tinggal pakaian yang apa ni, yang lebih sikit dia tak mau, nak koyak-koyak je, ya? Dah 20 tahun pun nak pakai. Dah tak boleh pakai pun nak pakai. Kalau mesti boleh pakai, cerita lain lah. Walaupun buruk makan, dan nak makan sedap-sedap, tak nak makan banyak dan sebagainya, walaupun depan orang dan seterusnya. Jadi mereka nampakkan kezuhudan mereka kononnya. Jadi itu bukan. Dan sampai-sampai mereka minta-minta sedekah, orang kasih duit kepada mereka. Jadi macam itu tidak benar. Sebab dalam ayat ini Allah SWT kata, jangan kamu lupakan bahagianmu dari dunia. Jadi itu asal, bukan dunia dulu baru akhirat. Ambil, cari dunia, jangan tinggal akhirat. Kan ada orang selalu kata, kita cari akhirat dulu, jangan tinggal dunia. Quran itu maksudnya, carilah sebahagian dari apa yang dihalalkan Allah Ta'ala bagi kalian, dan kemudian bersenang-senanglah dengan berbagai kenikmatan yang baik lagi halal. Tak boleh bersenang-senang. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat dah baik sebagaimana Allah telah buat baik padamu. Jadi kat sini ada yang ditiadakan, buat baik. Buat baik pada siapa? Sebab tu ditafsirkan di bawah, di dalam kurungan tu, kepada orang lain. Mesti buat baik pada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, Allah beri kamu harta dan sebagainya, kamu buat, kasih balik kepada orang yang memerlukan. Walaupun tak memerlukan pun, kamu kasih tambahan, tak apa. Itu adalah sikap orang yang ingat akhirat. Artinya, buat baiklah kepada makhluk Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghi al-fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi. Jadi dah suruh, sekarang ada larangan. Ada peringatan, jangan buat kerosakan di muka bumi. Jangan inginkan fasad. Jadi buat kerosakan bumi dengan harta yang banyak, ya, dengan cara fizikalnya, ada menghalangi orang, menindas orang bawah-bawahan dan sebagainya, ataupun kufur terhadap nikmat-nikmat Allah SWT. Buat konser sana, buat konser sini, sponsor sana, sponsor sini, dekat pulau mana dan seterusnya. Itu buat kerosakan ke bumi dan tidak mensyukuri nikmat Allah SWT. Maksudnya, janganlah engkau berbuat jahat kepada mereka, serta jangan pula membuat kerosakan di tengah-tengah mereka. Jika demikian, berarti engkau telah melakukan hal yang bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan kepadamu, yang hanya akan menyebabkan diri akan mendapat hukuman, serta semua yang telah dianugerahkan kepadamu itu diambil kembali. Jadi apa balasannya kalau kita tak syukur nikmat Allah SWT, kita buat kerosakan, nikmat itu ditarik. Sebab itu pinjaman yang Allah SWT berikan, Allah boleh tarik bila-bila masa saja. Boleh tarik Allah. Kalau asalnya Allah tarik. Jadi ada yang Allah SWT biarkan saja, ada yang Allah SWT tarik. Inna Allah la yuhibbul mufsidin, sebab Allah sesungguhnya tidak menyukai orang-orang yang membuat kerosakan. Kalau tak suka, kita akan biarkan. Qarun sama sekali tidak mengindahkan nasihat yang disampaikan oleh kaumnya. Jadi ini tak sebutkan Nabi Musa AS menasihatkan. Kalau ini kaum yang nasihatkan, agak-agak Nabi Musa AS diamkan saja pasal sepupu dia. Maksudnya Nabi Musa nombor 1 daripada kaumnya yang nasihatkan. Tapi Allah SWT sengaja kata ini semua daripada kaumnya, tunjukkan bahawa tugas dakwah ni bukan dipimpin oleh seorang sahaja. Benda-benda macam ini tak perlu nak tunggu Nabi cakap. Benda-benda ini semua adalah perkara yang general, ada satu ilmu maklumat yang sama, semua orang ada. Jadi Qarun sama sekali tidak mengindahkan nasihat disampaikan oleh kaumnya. Dia hanya berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku hanya diberikan harta itu kerana ilmu yang ada padaku. Ini bukan bahasa pandai. Pandai cari duit, pandai labur sana labur sini, pandai itu dan gini, cari peluang. bukan pasal orang. Orang tak kasi, tak tolong aku pun, aku dapat semua dengan usaha aku sendiri. Kenapa aku nak kasi orang? Kenapa aku nak bagi pada orang? Korun, jadi dia chief pada orang-orang yang, kalau orang sikap macam itu, dia chief, dia imam, dia yang mula-mula buat macam itu. Artinya aku Korun tidak membutuhkan apa yang kalian katakan dan tidak juga nasihat yang kalian sampaikan, tak perlu. Dan kerana sebenarnya Allah memberikan anugerah ini kepada, kerana dia tahu bahawa aku memang berhak mendapatkannya. Nah, ini dia. Kalau bukan kerana aku orang yang dicintainya dan sangat diperhatikan olehnya, sayang oleh Allah SWT, dan saya tidak akan memberikan apa yang telah dia berikan kepada aku ini. Ini dalam bahasa Arabnya sifat macam ini, fikiran macam ini artinya al-ghurur. Yakni rasa dia disayangi oleh Allah SWT, memang layak dapat macam gini dan sebagainya, rasa dia memang dah hebat. Ghurur itu artinya ditipu. Dia tertipu dengan nikmat-nikmat ini. Dia tersalah. Patutnya dia nampak apa yang sebenarnya dia datang dari Allah SWT, dia nampak terbalik pula. Dia nampak dia yang bagus, dia yang patut dapat dan sebagainya. Bukan pasal nikmat Allah SWT yang patut disyukuri. Baik. Ramai orang yang macam gitu eh. Dapat lepas satu nikmat, dapat satu nikmat, dapat satu nikmat, dapat, dapat naik bakal nikmat-nikmat sampai, sampai dia kata agaknya aku ni memang special. Aku memang patut dapat macam ni. Dia terlupa bahawa itu semua adalah ujian baginya eh, nak lihat dia syukur ataupun dia kufur. Sebagai bantahan terhadap apa yang dikatakannya itu, Allah Ta'ala berfirman, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun. Dan apakah dia tidak mengetahui bahawa Allah sungguh telah meminasakan umat-umat sebelumnya? Man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Yang lebih kuat darinya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Yang lebih kuat daripadanya artinya Qarun ni kuat. Dan lebih banyak mengumpulkan harta aktsaru jam'a. Jadi dulu lagi banyak orang yang kuat-kuat daripada Qarun. Apa jadi dengan mereka? Allah binasakan. Tak sebutkan siapa dia eh. 1, 2, 3 tak sebutkan. Tapi Qarun tahu tak? Yang Allah SWT tanya. Kemudian aktsaru jam'a, lebih kaya lagi. Kemudian sombong, lalu Allah SWT binasakan. Banyak lagi yang lebih kaya daripada Qarun. Jadi engkau lebih, tak seberapa ini, lagi mudah ya Allah SWT boleh binasakan. Kekuatan kau, ini tentera kau ataupun apa ni, khadam-khadam kau, harta-harta kau semua tak dapat menolak daripada siksaan Allah SWT. Wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Ini satu apa ni, penafian yang terdapat di dalamnya apa? Setinggi-tingginya cemoohan dan penetapan terhadap realiti ataupun benda itu berlaku. Tak payahlah nak tanya orang-orang dosa tu apa yang dosa-dosa mereka yang mereka buat, sikit ke ataupun tak patut ke apa semua. Tak payah tanya sebab memang patut mereka kena, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak payah nak tanya. Ni kalau kata macam ini, tak payah nak tanyalah kenapa dia kena buat macam ini. Mesti kena punishnya. Kalau kat sekolah, tak payah tanya apa dia buat. Dan ini kalau dah kena macam ini, mesti memang patut kena. Dah banyak kali warning dah apa semuanya, tu kena memang dah. Tak payah nak tanya apa dosa. Jangan nak, dia pun tak payah nak action tanya lagi. Apa salah aku dan sebagainya. Maksudnya bahawasanya kami telah membinasakan umat-umat terdahulu kerana dosa-dosa dan kesalahan mereka. Padahal mereka itu orang-orang lebih kuat, kaya dan memiliki banyak keturunan. Seandainya apa yang dikatakan itu benar, niscaya kami Allah tidak akan menghukum seorang pun dari orang-orang yang mempunyai harta lebih banyak daripada Qarun. Dan banyaknya harta benda itu tidak menunjukkan kecintaan dan perhatian kami kepadanya. Bagaimana firmankan Allah Ta'ala, wa ma amwalukum wa la awladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun. Tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Jadi jelas Allah SWT bezakan apa yang dekatkan seseorang itu kepada Allah SWT. Bukan kedudukannya kat dunia. Kan dia banyak harta je pasal mesti dia dekat dengan Allah SWT. Bukan banyak anak, maknanya dia dekat dengan Allah SWT. Tetapi orang-orang yang beriman dan banyak mengerjakan amal-amal soleh, itulah yang dekat kepada Allah SWT. Baik, dia juga berfirman, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Apakah mereka mengira bahawa harta anak-anak, harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu bererti bahawa yakni ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Itu artinya ada sambungan ayatnya bahawa yusari'u lahum fil khairat, bahawa kami segerakan mereka ke dalam kebaikan. Adakah maknanya dapat harta banyak tu maknanya kami memang nak kasih diorang kebaikan? Tidak. Orang yang kafir ini mereka sangkakan demikian. Jadi bantahan Allah Ta'ala kepada Qarun itu menunjukkan kebenaran pendapat kami tentang makna firmannya, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu kerana ilmu yang ada padaku. Sedangkan orang mengaku bahawa hak yang dimaksud dengan hal itu adalah bahawa Qarun itu orang yang mengetahui proses pembuatan kimia, atau dia menghafal nama-nama yang agung yang dia gunakan untuk mengumpulkan harta kekayaan. Maka yang demikian itu sama sekali tidak benar. Kerana kimia itu hanya sebatas khayalan semata dan bukan kenyataan, serta tidak menyerupai perbuatan sang pencipta. Sedangkan nama-nama agung itu tidak dapat dipanjatkan sebagai doa dari orang kafir kepadanya. Dan Qarun adalah orang yang kafir secara batin dan munafik secara lahir. Dan mengenai masalah ini telah kami jelaskan dalam kitab kami tafsir. Segala puji hanya bagi Allah. Orang katakan ilmu itu adalah ilmu dia, ilmu magicnya ke, dia buat itu, buat ini, ilmu kimia. Dan zaman dulu ilmu kimia itu adalah ilmu sihir. Sekarang tak semestinya lagi . Baik, kemudian mungkin dia ada hafal nama-nama agung, nama-nama Allah SWT yang besar, dan dia ada buat doa, jadi sebab tu dia dapat apa ni, harta yang banyak. Kan macam gitu. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat Quran yang lain mentafsirkan bahawa bukan Qarun saja yang cakap macam ini, aku ada ini semua daripada usaha aku, daripada ilmu aku. Itu semua menunjukkan bahawa mereka bila begini, mereka rasakan itulah daripada apa, daripada usaha mereka, bukan daripada ilmu spesial yang mereka dapat. Ya Allah Ta'ala berfirman, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي ذُرِّيَّتِهِ. Maka Qarun keluar kepada kaumnya dalam kemegahannya. Hari dia pun keluar dalam kemegahannya. Bukan maknanya hari itu je dia keluar dalam kemegahan. Menunjukkan bahawa dia selalu kalau keluar, tak ada orang ramai, dia akan keluar dengan apa? Dengan perhiasan-perhiasannya. Tak boleh tinggal lah kata orang tu . Dia punya escortnya, dia punya apa semuanya. Fizi nanti kalau ramai 10 orang tengok. Banyak ahli tafsir menyebutkan bahawa dia keluar dengan penampilan dan dandanan yang luar biasa megah, iaitu mengenakan pakaian, mengenderai kenderaan dan membawa banyak pengawal. Ketika orang-orang yang memuja-muja keindahan kehidupan dunia itu melihatnya, maka mereka langsung berangan-angan, seandainya saja mereka boleh seperti dirinya, yakni Qarun. Jadi dengan dia buat macam itu, apa dah berlaku? Dia telah jadi fitnah kepada orang lain yang lemah iman, yang memang sukakan dunia. Wah, bagus dan sebagainya. Macam kita lah, walaupun tak tengok depan mata, tapi kita nampak dekat, kita baca dekat surat khabar, tengok dekat buatan berita dan sebagainya, itu dan ini. Orang kan selalu tengok. Jadi fitnah. Dan ketika ungkapan mereka itu didengar oleh para ulama, mereka kata orang-orang yang lemah iman tu, kalaulah kami dapat macam apa yang diberikan oleh yang Qarun dapat, dia dapat banyak yang apa ni rezeki yang banyak ni. Okay, dan ketika ungkapan mereka itu didengar oleh para ulama yang mempunyai pemahaman benar lagi berakal, maka para ulama itu berkata kepada mereka, ulama Bani Israel kata, wailakum, celakalah kamu. Tawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa kata ni? Qala allazina utul ilma, kata orang-orang yang berilmu. Semua adalah isyarat akan kelebihan orang yang berilmu. Mereka lah nampak bila orang lain mungkin apa ni tertipu, tergoda dan sebagainya. Tapi mereka tetap apa ni kukuh seperti gunung dalam hal-hal itu. Sebab itu bila kita apa-apa hal, kita mesti nak rujuk pada ulama. Sebab Allah SWT telah mengkhabarkan kepada kita akan kelebihan, kelebihan ulama. Jadi orang yang beriman itulah dan beramal soleh itulah yang lebih dapat, yang lebih pahalanya di sisi Allah SWT. Maksudnya pahala Allah di akhirat itu lebih baik dan abadi serta lebih besar dan tinggi. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يُلَقَّهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Dapat pahala daripada Allah SWT, beriman, beramal soleh ni hanya dapat didapati oleh orang-orang yang sabar, yang sentiasa buat istiqamah dan sebagainya. Maksudnya tidak ada yang mau menerima nasihat untuk mengutamakan alam akhirat itu ketika melihat keindahan kehidupan dunia, kecuali orang-orang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, diberikan pertolongan dan direalisasikan tujuannya olehnya. Sesungguh indah apa yang diungkapkan oleh sebagian ulama salaf, sesungguhnya Allah menyukai pandangan mata yang jeli pada saat menghilangkan syubhat raguan, dan akal yang sempurna pada saat melawan nafsu syahwat. Pandangan mata yang jeli itu maknanya apa? Yang terang, yang apa ni, penuh dengan ilmu. Bila orang apa ni ragu-ragu apa semua ni, pasal dia ada ilmu, dia nampak semua. Apa yang tak orang tak nampak, dia nampak dengan ilmu. Jadi itu disukai oleh Allah SWT, bukan untuk nafsu. Dan juga bila ada nafsu dan syahwat menggoda, orang pakai apa ni, pakai akal untuk menyimbangkan, bukan digunakan emosi untuk menyimbangkan. Itu semua disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata sebagian ulama salaf. Allah Ta'ala berfirman, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, maka kami benamkan Qarun berserta rumahnya darihi ke dalam bumi. خَسَفْنَا بِهِ, kami tenggelamkan dia dengan rumahnya. Dia dulu ya, dengan rumahnya. Nak tunjukkan bahawa azab ini memang kena pada kepadanya. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Famaka nalahu min fi'atin yang surunahu min dunillah. Tak ada satu golongan pun. Ini memang maknanya dia banyak network lah. Dia banyak geng. Ya, dia banyak kenal orang lah, macam-macam. Tak ada satu pun yang nak tolong dia, yang menolong dia. Min dunillah, yakni terhadap azab Allah. Famaka naminal muntasirin, dan tiadalah dia termasuk orang-orang yang dapat membela diri dia. Setelah Allah Ta'ala menceritakan keluarnya Qarun dengan kemegahan dan kesombongannya dalam penampilan serta sikap membanggakan diri kepada kaumnya, maka dia langsung berfirman, فَخَسَحْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ. Bila dia kena ni, dia tenggelam, bila dia keluar dengan kemegahannya, kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Ini rumahnya tu macam istana besar, semuanya tenggelam. Orang lain punya tak apa-apa, dia punya tenggelam. Jelas nak tunjukkan tu adalah azab murkaan Allah SWT terhadap Qarun. Ini bukan dia saja, dengan istana-istana ni, dengan rumah-rumahnya apa yang dekat dalam. Sebab itulah penyebab kekufurannya. Yani dia ingkar kepada Allah SWT disebabkan hartanya. Jadi Allah SWT nak kasih azab, bubuhkan apa ni, tenggelamkan semuanya kat dalam bumi. Bumi telan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nabi SAW, beliau bersabda, baina rajulun yajurru izarahu khusifa bi fahuwa bitajaljilu fahuwa yatajaljilu fil ardi ila yaumil qiyamah. Ketika ada seseorang yang menjulurkan pakaiannya, tiba-tiba dia tenggelam ke tanah. dan dia berteriak sedang menjerit sampai hari kiamat kelak. Yang pertama yang masuk ke dalam ni, hadis ini adalah Qarun, dah tentu sekali. Yajur Izaro, dia tarik pakaiannya. Pasal pakaiannya panjang. Orang kaya memang kalau dia sombong, dia akan pakai yang pakaian yang panjang-panjang. Kain banyak lah. Macam-macam lapis dia pakai. Ketika dia tengah buat gitu dalam kemegahan ni, kata Nabi SAW, maka tiba-tiba dia tenggelamkan ke tanah. Itu seburuk-buruknya azab. Azab ni macam-macam. Antara yang terperanjat adalah bila datang dan keadaan terperanjat, terkejut, orang tak sadar, iaitu tau-tau tenggelam, ataupun azab daripada atas. Sebab tu kita minta kepada Allah SWT setiap pagi, setiap petang, supaya apa ni, aman daripada di azab daripada atas ataupun daripada bawah, bagaimana berlaku kepada umat-umat lain. Kemudian hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah juga diceritakan dari Ibn Abbas dan As-Siddi bahawa Qarun pernah memberi harta kepada wanita pelacur untuk mengatakan kepada Musa alaihissalam di hadapan orang banyak, sesungguhnya kamu sudah berbuat begini dan begitu terhadap diriku. Ini berzina. Musa sangat terkejut terhadap tuduhan tersebut. Maka dia segera mengerjakan solat dua rakaat. Setelah itu dia menemui wanita tersebut dan meminta wanita itu agar bersumpah atas tuduhan yang ditujukan kepadanya, dan menanyakan siapa yang menyuruhmu melakukan semuanya itu dan apa pula yang diperintahkan kepadamu. Maka wanita itu mengatakan bahawa Qarun yang telah menyuruhnya melakukan hal itu. Lalu wanita itu memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Pada saat itu pula Musa langsung tersungkur dan bersujud, dan kemudian mendoakan keburukan, melaknat kepada Qarun. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, sesungguhnya aku telah menyuruh bumi untuk mentaatimu dan membinasakan si Qarun itu. Maka Musa langsung menyuruh bumi menelan Qarun dan tempat tinggalnya. Allah Ta'ala. Dan ini terdapat riwayat daripada Abbas dan As-Siddi. Walaupun sebabnya Allah SWT tenggelamkan Qarun. Ada kisah di sebalik. Jadi Allah SWT berikan apa ni, izin apa ni, kepada Nabi Musa AS untuk gunakan apa, bumi. Bumi akan taat kepada Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa AS berdoa supaya dia tenggelamkan Qarun selama fitnahnya dengan fitnah yang amat dahsyat. Dan ada juga yang menceritakan bahawa setelah Qarun keluar menemui kaumnya dengan penampilan yang megah, dia berjalan dengan pasukan yang besar, kenderaan dan pakaian yang mewah, melewati majlis Musa AS. Yang ketika itu Musa sedang memberi nasihat dan mengingatkan kaumnya. Dan ketika orang-orang melihat Qarun, maka banyak dari mereka mengalihkan pandangan ke arahnya. Semua istilah kalau ada orang besar, orang kaya datang dengan perhiasan yang mewah, orang akan apa? Akan lihat. Kemudian Musa memanggil si Qarun itu seraya berkata, apa yang menyebabkan engkau melakukan hal ini? Dia menjawab, hai Musa, jika engkau telah diutamakan dengan kenabian, maka aku telah dimuliakan dengan harta kekayaan. Jika kamu mau, keluar dan berdoa, memohon keburukan bagi diriku, atau aku yang akan mendoakan keburukan atas dirimu. Sombong ya. Kemudian Musa AS dan juga Qarun keluar di hadapan kaumnya. Lalu Musa berkata, siapa yang lebih dulu berdoa, kamu atau aku? Qarun menjawab, aku terlebih dulu. Kemudian Qarun mendoakan keburukan bagi Musa, tapi doanya sama sekali tidak dikabulkan. Kemudian Musa bertanya, sekarang giliran ku yang berdoa? Ya, jawab Qarun. Maka Musa berdoa, ya Allah, perintahlah bumi untuk mentaatiku pada hari ini. Maka Allah mewahyukan kepadanya, sesungguhnya aku telah melakukannya. Kemudian Musa berkata, hai bumi, telanlah mereka. Pada saat itu bumi langsung menelan mereka sampai pada mata kaki mereka. Pada saat itu bumi, kemudian Musa berkata lagi, hai bumi, telanlah mereka. Maka bumi itu langsung menelan mereka sampai pada lutut mereka, kemudian sampai pada pundaknya. Selanjutnya Musa berkata, ambillah semua simpanan dan harta kekayaan mereka. Maka bumi pun langsung menelannya sedang mereka dalam keadaan menyaksikan. Ketika itu Musa mengisyaratkan dengan tangannya seraya berkata, lenyaplah, lenyapkanlah semua itu Bani Lawas. Maka bumi pun langsung menenggelamkan mereka semua. Diriwayatkan dari Qatadah bahwasanya dia mengatakan mereka ditenggelamkan bumi satu persatu setiap hari satu orang sampai hari kiamat kelak. Mengenai hal ini banyak ada tafsir yang mengemukakan berbagai macam Israiliyat. Ada sebahagian yang kami kemukakan dan sebahagian lainnya sengaja kami tinggalkan. Untuk kita apa yang terdapat dalam Quran dah cukuplah. Fakhasaf Nabi, maka kami tenggelamkan dia. Wa bidari hil'af dan juga rumahnya. Bagaimana dan sebagainya, kita katakan itu dah cukup hebat. Tengah kat atas muka bumi, tahu-tahu tenggelam tak boleh keluar lagi. Bumi dah jadi macam air. Makin kita nak naik, makin apa, dia tenggelam. Itu satu ketakutan yang amat mengerikan bagi seorang. Sebab bumi tempat yang sepatutnya keras, sepatutnya kita aman, teram, bumi atau rumah semua boleh duduk. Ini tak tahu dah tenggelam. Satu perkara yang luar biasa, yang amat menakutkan. Itu satu pengajaran bagi siapa-siapa yang apa ni, yang mempunyai nikmat, yang dapat nikmat daripada Allah SWT, merupakan kekayaan dan sebagainya, tapi lupa terhadap nikmat Allah SWT. Dan kita boleh katakan lupa ni bukannya lupa-lupa macam orang hafal sesuatu perkara lepas tu lupa. Itu tak salah. Lupa memang kita lupa. Lupa maksudnya dia lupakan. Dia yang lupakan. Dia tak nak. Dia tak nak lagi ikut perintah Allah SWT dengan sengaja. Bukan lupa-lupa gitu. Dan firman Allah Ta'ala, فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah dia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Maksudnya dia tidak dapat menolong dirinya sendiri dan tidak juga mendapatkan pertolongan dari orang lain. Yang demikian itu sama seperti yang difirmankannya, فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu satu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong. Setelah semuanya itu terjadi, iaitu tenggelamnya mereka ke dalam bumi, hilangnya harta benda, rosaknya rumah, jiwa, keluarga dan barang-barang berharga, maka orang-orang yang pernah berharap menjadi seperti Qarun itu langsung menyesal dan malah bersyukur kepada Allah Ta'ala, Rabb yang mengatur hamba-hambanya sehendaknya dan dengan sebaik-baiknya. Oleh kerana itu mereka berkata, laula ammanallahu alaina la khasafa bina wa ikannahu la yuflihul kafirun. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, maka benar-benar dia telah membenamkan diri kita juga. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang yang mengingkari nikmat Allah. Mengenai kata waika'anna, telah kami bicarakan dalam kitab At-Tafsir. Dan Qatadah mengatakan waika'anna, itu bererti tidakkah engkau melihat. Dan itu merupakan ungkapan yang baik dari segi makna. Allah A'lam. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan bahawa darul akhirah, negeri akhirat itu, iaitu alam keabadian. Alam di mana orang-orang yang diberi akan benar-benar beruntung dan yang diharamkan akan benar-benar sengsara. Maka sesungguhnya alam itu hanya diperuntukkan bagi lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itu orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Orang-orang yang dapat di akhirat itu orang yang tak mau menyombongkan diri. Dia uluwan yang asalnya tinggi. Bukan maknanya kita tak boleh aim high dalam kehidupan dunia. Nak yang utama, excellent dan sebagainya. Bukan. Tapi kumpulan tafsirnya adalah uluwan kat sini menyombongkan diri ataupun buat kerosakan kat muka bumi. Kalau itulah yang kita dulu buat kat muka bumi, Allah SWT tak berikan darul akhirah, nikmat di negeri akhirat. Kata al-ulu berarti berbangga-bangga dan bertindak secara berlebihan. Sedangkan kata al-fasad berarti berbuat kemaksiatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. yaitu berupaya pengambil, yaitu berupa pengambilan atau perampasan hak milik orang lain dan menghancurkan hidup mereka serta berbuat jahat serta tidak mau memberikan nasihat kepada mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kisah Qarun ini boleh saja terjadi sebelum mereka keluar dari Mesir. Yakni di negeri Fir'aun lagi. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Kata Ad-Dar secara lahiriah sudah jelas, iaitu bangunan tempat tinggal. Dan setelah tenggelamnya mereka ke bumi itu, mereka tinggal di padang pasir. Dan kata tersebut sebagai ungkapan tempat yang di dalamnya didirikan beberapa khemah, sebagaimana diungkapkan oleh antara, ya dara ablah bil jawai takallami wa ummi sabahan dara ablati waslimi. Wahai rumah yang besar di Al-Jawa, bicaralah, bangunlah pada pagi hari wahai rumah yang besar, serta selamatkan dirilah. Wallahu'alam. Dan dengan nada mengejek dan mencaci Qarun, Allah Ta'ala berfirman dalam beberapa ayat Al-Quran. Allah berfirman, وَلَقَدْ أَرُسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Maka mereka berkata, dia adalah seorang ahli sihir yang berdusta. Jadi semua cakap macam itu. Fir'aun dah tentu rai, Qarun pun sama, begitu juga Haman pun sama, begitu juga dengan Qarun. Mereka semua kata Nabi Musa ni bukan Nabi, sahirun kadzab. Jadi Qarun tu kafir, walaupun dia dari kalangan Bani Israel, umat Nabi Musa AS. Dan di dalam surah Al-Ankabut, setelah menceritakan kisah kaum Ad dan Thamud, dia berfirman, وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti, keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput, yakni dari kehancuran itu. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka juga ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Yang dibenamkan dalam bumi siapa? Adalah Qarun, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Dan yang ditenggelamkannya adalah Fir'aun, dalam air adalah Fir'aun, Haman dan bala tentera keduanya. Mereka semua telah melakukan kesalahan, bukan pasal anaknya daripada Allah SWT, tapi sebab mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Demikianlah kisah Qarun disebutkan di dalam bab ini, sebab dia adalah salah seorang daripada umat Nabi Musa AS. Demikian berlaku pada zaman Nabi Musa AS. InsyaAllah kita di sini dahulu, insyaAllah kita sambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga kita dengar, berbaca, bermanfaat kepada kita, menambahkan ilmu dan juga iman kita dan juga amalan kita, insyaAllah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilayka sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.